mwenzio niko tabuni kwa ajili yako kaka. Niambie ukweli kama unanipenda, mimi mwenzio nateseka, nitafanya nini paka niwe nawe? Nateseka kaka, nateseka kweli nakwambia, nateseka nateseka. Niambie ukweli kama unanipenda, mimi mwenzio nateseka, nitafanya nini paka niwe nawe? Nateseka kaka, nateseka kweli nakwambia, nateseka nateseka nateseka. Niambie ukweli kama unanipenda, mimi mwenzio nateseka, nitafanya nini paka niwe nawe? Nateseka paka nateseka kweli nakwambia, nateseka nateseka nateseka. Ukweli nakwambia, mimi ninakupenda, siwe na shaka. Ubora nikose vyote kuliko kukukosa, mimi ninakwambia dada. Nitapata kichaa bila kuwa nawe, mimi ninakwambia we dada. Nakwambia mimi ninakupenda, siwe na shaka dada. Ubora nikose vyote kuliko kukukosa, mimi ninakwambia dada. Nitapata kichaa bila kuwa nawe, mimi ninakwambia dada. Dada yeah.